Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa salam taslima. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqwaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqibah. Ya ayuhal ladhina amanu taqwaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa mayuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima amma ba'du. Ayuhal ikhwah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan pertolongannya kita telah sampai pada fase yang keempat di dalam secercah cahaya bersama Nahwu, Daurah Nahwadzih jilid 1. Kalau ibarat kita ibaratkan sebuah gunung, jadi kita ini telah melewati fase 1, 2, 3, dan sekarang hari ini insya Allah 4, dan insya Allah fase keempat ini adalah fase final dari daurah Nahwadzih kita jilid 1. Dan daurah Nahwadzih kita jilid 1 ini, kalau kita ibaratkan, dia bisa diibaratkan dengan sebuah gunung. Berbicara dengan tentang gunung, ayuhal ikhwah, semua manusia atau secara umum manusia mengetahui keindahan puncak-puncak gunung. Jadi di sana ada panorama, kemudian pemandangan yang indah. Di sana ada matahari terbit yang mempesona. Di sana juga ada biota yang langka. Di sana ada bunga abadi, bunga Edelweiss yang ada hanya ada di puncak-puncak gunung. Secara umum manusia mengetahuinya. Dan secara umum manusia ingin menghadirinya. Ingin datang ke puncak-puncak gunung. Tetapi ayuhal ikhwah, apakah semua orang kemudian memanggul tasnya mendaki puncak gunung? Tidak. Sebagian saja yang memanggul tasnya, kemudian dia bergerak menuju puncak gunung yang indah tadi. Tidak semuanya. Bahkan sebagian kecilnya mereka yang bergerak. Kemudian ayuhal ikhwah, apakah yang bergerak kemudian mendaki tadi semua sampai ke puncak? Tidak, ayuhal ikhwah. Sebagian sudah terhenti di depan pintu masuknya, kemudian pulang. Sebagian sampai di pos pendakian 1, pos pendakian 2, pos kemudian pendakian 3. Sebagiannya tidak sampai. Sebagiannya jatuh, terpeleset, tersungkur, terpukul mundur oleh onak dan duri dan para penghalangnya. Karena namakan pendakian dari kata so'ada yas'adu. Masdarnya so'ud, pendakian. Naik. Terjal, berat, berpeluh. Maka tidak semuanya berhasil sampai puncak. Hanya yang Allah rahmati, ayuhal ikhwah, mereka sampai ke puncak. Di antara mereka ada yang bertopang satu dengan yang lainnya dengan kaki-kaki yang lemah, peluh yang bercucuran, letih. Tapi mereka saling memberi semangat, bergandengan bersatu dengan yang lainnya, dan kelompok ini dengan rahmatnya Allah antarkan sampai ke puncak. Dan berbicara tentang puncak gunung atau sebuah ketinggian, ayuhal ikhwah, kita tidak hanya berbicara tentang panorama yang indah sebenarnya. Berbicara tentang ketinggian, kita juga akan membicarakan tentang kejayaan. Kejayaan berkaitan erat dengan ketinggian. Maka para pendaki, para ikhwah, mereka akan merasa berjaya, mereka akan dianggap berjaya, bisa mereka, sekiranya mereka bisa menaiki gunung makin tinggi. Betul tidak? Ada yang menaiki gunung yang paling tinggi di Jawa, yaitu Gunung Semeru. Kemudian ada yang meningkatkan levelnya lagi, naik ke Gunung Rinjani, daerahnya Pak Lalu, di Lombok. Nomor 2 di Indonesia, tertinggi. Kemudian ada yang naik lagi, lebih tinggi lagi. Dan dia makin berjaya dengan itu. Dia naik di Gunung Jayawijaya, Irian Jaya, yang di atasnya es. Nomor 1 di Indonesia. Kemudian ada yang naik lagi, lebih tinggi lagi. Naik Gunung Mount Everest. Ya, terletak di antara perbatasan Nepal dan Tibet. Dan puncaknya berada di Tibet. Paling tinggi di dunia. 8.848 meter. Tinggi sekali. Es di atasnya. Yang sampai ke sana, berjaya. Maka pasukan khusus TNI, negara kita, Republik Indonesia, menaikinya. Dan dari puluhan orang yang sampai puncak, satu orang. Komando pasukan khusus dan sukses menaikinya. Pernah saya ceritakan ketika kita pembelajaran malam Ahad. Luar biasa. Tinggi berkaitan dengan kejayaan. Maka lihatlah para raja. Ketika dia di Balai Paseban Agung. Di hadapan aula kerajaan. Di hadapnya para menteri, para jenderal, para pejabat. Dia di tempat yang di atas atau di bawah? Lebih tinggi dia, di atas. Menunjukkan ketinggian berkaitan dengan kemuliaan dan kejayaan. Kemudian lihatlah asatid kita. Rahimahu hafizahumullah. Semoga Allah menjaga mereka. Mereka biasanya berada di atas meja. Nah, meja itu tadi. Di atas meja. Kemudian kadang di mimbar kita di bawah. Seperti ini. Dan kita rela dengan itu. Dan di bawah ada petani, ada nelayan, ada buruh. Tidak hanya itu, ada juga pejabat. Ada juga manajer, direktur, pak bos, pak bos. Di bawah atau di atas? Di bawah. Aset kita di mana? Menunjukkan ketinggian, melambangkan kemuliaan. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Kemudian selain itu, mari kita berbicara tentang surga. Surga itu di atas atau di bawah? Di atas. Dia di tempat yang tinggi. Maka Allah berfirman, fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. Itu ada di surat Al-Haqqah. Juga ada di surat Al-Ghashiyah. Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini. Di dalam surat Al-Haqqah. Ay. Rafi'atun kusuruha. tinggi istana-istananya. Maka surga itu di tempat yang tinggi, istananya juga tinggi, istana-istananya. Dan dia disebut surga itu darajat. Jadi tidak hanya di tempat tinggi, tapi dia darajat. Darajat ayuhal ikhwah itu sebutan bagi bahasa Arab untuk menyebutkan tingkatan. Kalau dalam bahasa Arab, untuk tingkatan yang makin tinggi, itu disebut darajat. Untuk yang makin rendah, disebut darokat. Dibedakan secara bahasa. Maka, innal munafiqina fitarkil aswali minan nari walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di lapisan paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapatkan untuk mereka seorang penolong pun. Darokat. Adapun surga, darajat. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan ayat tadi juga menyebutkan hadis. Innal jannata mi'atu darajatin. Sesungguhnya surga mempunyai 100 tingkat. Ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard. Yang mana jarak antara dua derajatnya itu laksana langit dan bumi. Tinggi. Menunjukkan ketinggian, lambang kejayaan. Maka penduduk surga berlapis-lapis sesuai dengan tingkat kemuliaannya. Makin tinggi dia kedudukannya, makin berada di tempat tinggi. Maka di sana ada yang tinggal di huraf. Di kamar-kamar yang tinggi, lokasinya lebih tinggi dari penduduk surga yang lain. Inna ahlal jannati. Lataro layaro auna ahlal hurfati. Kama taro aunal kaukaba fi ufukis sama. Sesungguhnya penduduk surga melihat orang yang berada di huraf seperti kalian melihat bintang-bintang di ufuk langit. Tinggi. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ini di dalam buku beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah yang tentang surga di bab tingkatan-tingkatan surga. Tinggi. Lalu ahyal ikhwah, bagaimana Rasulullah menganjurkan kepada umatnya? Apakah mereka disuruh di tempat yang rendah atau pilih yang tinggi? Jawabannya ahyul ikhwah, tempat yang tinggi. Kemudian mungkin kita akan jawab, di antara kita miskin, di antara kita lemah, tubuhnya ringkih, dana kita tidak kuat, badannya sebagian tidak besar, pengikutnya sedikit. Apakah kita tetap mengharap yang tinggi? Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkannya. Idza sa'altum Allah fas'alil firdausa. Apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah firdaus. Surga firdaus. Fa innahu wasatul jannati wa a'lal jannati. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling baik, paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman. Dan di atasnya adalah arsy ar-rahman. Wa tufajjaru anharul jan wa minhu tufajjaru anharul jannati. Dan daripadanya dialirkan sungai-sungai surga. Maka ternyata ayyul ikhwah, Rasulullah menyuruh kita menuju tempat tinggi. Bahkan paling tinggi. Itulah ulul himmah. Obses yang tinggi kaum muslimin. Bukan rendah. Makan jangan pandang, oh, kayak saya hafalannya kurang kuat nih. Saya kayak ini nih, tak bisa, saya kayak gak mampu. Maju, tempuh tempat yang tinggi. Jadi demikian ayuh liwah, jadi kita lanjutkan perjuangan kita ini. As-su'ud, pendakian kita ke puncak Gunung Nahwa di jilid 1 hari ini, insyaAllah. Nah, kita lanjutkan. Jadi kemarin telah sampai ke ya, kaidah nomor 20. Sebagaimana biasanya ayuhal ikhwah, jadi kita tidak langsung ke 20. Kita murojaah dulu dari 1. Tapi cepat, murojaah cepat. Karena kita bagian yang ketiga telah berlangsung 2 pekan yang lalu. Jadi kita murojaah secara cepat. Kemudian 20-nya nanti setelah murojaah. Kita murojaah dulu dari kaidah nomor 1. Halaman 10. Sekarang kita akan bicara kaidah yang pertama. Al-ula. Tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammatan. Yusamma jumlatan mufidatan. Waisamma aydan. Kalaman. Jadi susunan yang memberi faedah yang sempurna, ia dinamakan jumlah mufidah dan dinamakan juga kalam. Jadi susunan dalam bahasa Arab yang memberi faedah yang sempurna dinamakan jumlah mufidah atau kalam. Atsaniyatu. Al-jumlatul mufidatu. Pada tatarokkabu min kalimataini. Waqada tatarokkabu min aktaro. Waqulu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Jumlah mufidah terkadang terdiri dari 2 kata. Dan terkadang terdiri atau tersusun dari lebih banyak dari 2 kata. Lebih banyak dari 2 kata. Dan setiap kata padanya dihitung atau dianggap bagian darinya. Jadi kalimat yang sempurna tadi itu kadang terdiri 2, kadang lebih. Kita lihat contohnya halaman 9. Contoh yang kedua, ats-tsaniyatu. Asy-syamsu thali'atun. Maknanya matahari tersebut terbit. Maknanya. Jadi terdiri dari 2 kata dan kalimat sempurna. Jelas pendengar, matahari tersebut terbit. Sekiranya kita hanya nyebut ketemu orang tiba-tiba terbit, kata orang terbit, enggak jelas yang kita maksud. Akan timbul pertanyaan, apa hanya yang terbit? Itu. Maka tidak sempurna. Atau kita ketemu orang matahari, matahari, enggak sempurna. Maka menjadi sempurnalah ketika kita mengatakan asyamsu thali'atun, matahari terbit. Lega orang mendengarnya. Disebut jumlah mufidah dan ternyata bisa terdiri dari 2 kata. Kemudian kita lihat contoh yang ke-3. Syamma 'aliyyun wardatan. Ini artinya Ali mencium bunga mawar. Orang juga lega dengan ini. Ali mencium bunga mawar. Ketika dia mengatakan cuma Ali saja, enggak lengkap. Maka ini terdiri dari 3 kata. Sesuai dengan kaidah tadi, ternyata juga bisa terdiri dari lebih dari 2 kata. Dan apakah banyaknya kata menjamin jumlah itu sempurna? Jawabannya? Tidak. Karena ada yang panjang tapi enggak sempurna. Seperti kita katakan, seorang yang lagi mengendarai mobil tersebut, yang mobilnya berwarna hitam, dan ada garis kuning-kuning sedikit di dekat bannya, Dah, kita lagi lanjutkan. Enggak mufidah. Belum ada apa dengan orang itu. Sekiranya dia tersampai berita, oh dia adalah seorang pedagang besar. Atau dia adalah seorang kaya. Jelas. Tapi ketika tidak dilengkapi olehnya tadi, hanya seorang yang sedang naik mobil yang berwarna hitam, ada garis kuning sedikit di dekat bannya, tidak dilanjutkan, maka enggak sempurna. Maka tadi ada yang menunjukkan faedah yang sempurna. Yang memberi faedah, faedah yang sempurna. Jadi cuma dua bisa, atau tiga, atau lebih. Tetapi harus memberi faedah yang sempurna. Demikian syarat. Kita berpindah ke kaidah 3, halaman 15. Jadi semoga Allah mengikhlaskan hati-hati kita. La allahuha an yuhallisana kulubana. Semoga Allah mengikhlaskan hati-hati kita. Wa yufahimana, dan memahaman kita. Wa yusahilana hadad darsa, dan memudahkan pelajaran ini. Wa an yaj'ala hadad darsa nafi'an lana fid dunya wal akhirah, dan menjadikan pelajaran ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'ala hadad darsa hujatan lana wala alaina fi yaumil qiyamah, dan menjadikan pelajaran ini hujah yang bermanfaat bagi kita di hari kiamat, bukan malah mencelakakan kita. Kaidah yang ketiga, as-salisatu. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi kata itu terdiri dari tiga macam. Jadi ismun, kata benda, wa fi'lun, kata kerja, wa harfun, itu huruf. Fal ismu, kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyushayin akhar. Adapun isim adalah setiap lafaz yang dinamakan dengannya manusia atau binatang atau tumbuhan atau benda-benda mati atau apapun selain itu. Penamaan. Maka ini ismun. Karena suatu benda, benda mati, dinamakan buku. Atau kitab dalam bahasa Arab. Ini ismun. Karena benda mati, dinamakan dengan meja. Maktabun. Ismun. Maka Pak Warneri, ismun. Manusia, dinamakan dengan Warneri. Ismun. Wadih. Nah. Kemudian wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Adapun kata kerja, dia adalah setiap lafaz yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan pada waktu yang tertentu. Itulah fi'lu. Seperti menyapu, bisa menyapunya sekarang, besok, dan akan datang. Dia kata kerja. Ada hubungannya dengan waktu. Maka kadang kamu telah ngerjakan PR. Saat itu tidak ngerjakan. Sudah di sekolah. PR-nya di rumah. Seperti lampau. Lihat-lihat itu. Ada bapak-bapak yang lagi itu menyapu jalan. Sekarang. Besok kita pergi ke pantai yuk. Akan datang. Itulah kaitannya dengan waktu. Fi'lun. Wal harfu kullu lafzin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Adapun huruf, dia adalah setiap lafaz yang tidak jelas maknanya secara sempurna melainkan harus bersama dengan yang lain. Kita lihat contohnya. Tentu dengan cepat karena ini hanya murja'ah. Halaman 13. Al-Ula. Rokiba Ibrahimu Al-Hisona. Atau bisa kita baca dengan mengalir. Rokiba Ibrahimul Hisona. Artinya Ibrahim mengendarai kuda. Di dalamnya ada rokiba, fi'lun. Ini fi'lun mazi. Jadi artinya Ibrahim telah mengendarai kuda. Ibrahimu ismun. Ada orang dinamakan Ibrahim. Ismun. Karena al-hisona, ismun atau fi'lun? Ismun. Karena dia binatang dinamakan dengan kuda. Wa'abih? Nah, kita lanjut ke kaidah 4. Muroja'ah. Al-fi'lu. Al-fi'lul madhi. Jadi, ar-rabi'atu. Al-fi'lul madhi. Huwa. Kullu fi'lin. Yadullu ala husuli amalin. Fizzamanil madhi. Jadi fi'il madhi adalah dia adalah setiap kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan pada waktu yang lampau. Perbuatan tapi lampau. Contohnya halaman 19. Jadi al-khamisatu. Apaan? Al-khamisu. Jadi nomor yang 5 ya. Ja'atil bintu. Nah, itu ada ja'at. Nah, ada ja'at disukun aslinya, kemudian al-bintu. Kalau disambung ja'atil bintu. Jadi hari anak perempuan tersebut telah datang artinya. Ini fi'ilnya madhi, telah berlangsung. Fi'ilnya pada zaman lampau. Al-awwalu. Sekarang yang pertama. Tadi dari 5 ke sekarang yang pertama enggak apa. Jarol kalbu. Artinya anjing tersebut telah berlari. Ini juga fi'il madhi. Menunjukkan lampau kata kerjanya. Sekarang kita berpindah ke kaidah 5. Al-khamisatu. Al-fi'lul mudhari'u huwa. Kullu fi'lin. Yadullu ala husuli amalin. Izzamanil hadiri awil mustaqbali. Wala buddha. An yakuna mabdu'an. Biharfin. Min hurufil mudhari'ati. Wahiyal hamzatu. Wan nunu. Wal ya'u. Wata'u. Dari fi'il mudhari, dia adalah setiap kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan pada masa sekarang atau akan datang. Dan dia harus dimulai dengan salah satu dari huruf-huruf mudhari'ah. Dia adalah hamzah, nun, ya, dan ta. Itulah fi'il mudhari yang menunjukkan sekarang atau akan datang. Dan cirinya dia ada harus ada 4 huruf. Salah satunya hamzah, nun, ya, ta. Contohnya di halaman 20. Al-awwalu. Aksilu yadayya. Saya mencuci kedua tangan saya. Nah, itu fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Jadi al-fi'alul mudhari'. Jadi waktunya sekarang atau akan datang. Dan dia dimulai dengan huruf mudhari'. Contohnya yang pertama ini adalah dengan hamzah. Saya kira jelas itu. Kita berpindah. Karena ini masih murojaah. Mengulang pelajaran sebelumnya. As-sadisatu. Halaman 22. Fi'lul amri. Huwa. Kullu fi'lin. Yutlabu bihi husulu syai'in. Izzamanil mustaqbali. Jadi fi'il amr atau kata perintah dia adalah setiap kata kerja yang diminta dengannya terjadinya sesuatu di waktu yang akan datang. Seperti ambilkan buku. Bukunya belum diambil. Tapi diminta supaya diambil. Setelah fi'il amr. Belum kejadian. Maka fi'il amr mustaqbal. Belum kejadian. Jelas ya? Jadi karena baru diperintah. maka disebut mustaqbal. Kita berpindah ke kaidah 7. As-sabi'atu. Al-fa'ilu. Halaman 28 ya. Ismun marfu'an taqaddamahu fi'lun. Wadalla 'alal ladzi fa'ala al-fi'la. Jadi fa'il itu adalah subjek dalam bahasa Indonesia atau pelaku. Dia adalah kata benda atau ismun yang marfu. Nah, di dalam bahasa Arab ada istilah marfu, kan sudah kita bahas. Jadi dia digunakan sebagai pelaku. Jadi isim yang marfu yang mendalu dia kata kerja. Jadi ada kata kerja, terlihat itu ada pelakunya. Misalnya apa-apa, titik-titik menyapu, kemudian aliyun, berarti ali menyapu. Pelakunya adalah ali. Kata kerjanya didahulukan. Ini dalam bahasa Arab. Dia adalah pelaku dan dia marfu. Dan menunjukkan atas yang melakukan perbuatan. Itulah al-fa'il atau pelaku. Kita lihat contohnya. Halaman 27. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Atsalitsu. Laibal walad. Artinya anak laki-laki tersebut telah bermain. Nah, laibanya ditulis dulu dalam bahasa Arab. Fi'lun dia kata kerja. Fi'lun madhi. Kalau mudhari' mesti ada hamzah, ya, hamzah, nun, ya, ta. Ini enggak ada. Ini bukan fi'l mudhari' tapi madhi yang maknanya lampau. Al-waladu fa'il, yang bermain siapa? Alladhi fa'alal fi'la. Yang lagi bermain adalah anak, maka dia fa'il dan marfu, maka dia didhamma. Sekarang kita berpindah ke kaidah 8. Halaman 31. Asaminatu. Al-maf'ulu bihi. Ismun mansubun waqa'a 'alaihi fi'lul fa'ili. Ismun mansubun waqa'a 'alaihi fi'lul fa'ili. Jadi, ya, maf'ulun bi dalam bahasa Indonesia adalah objek. Dia adalah kata benda atau ismun yang mansub, maka dia enggak marfu, mansub. Terkena padanya perbuatan pelaku. Dia terkena perbuatan pelaku. Kalau misalnya petani, misalnya menumbuk, misalnya tepung misal ya. Berarti tepung terkena perbuatan petani menumbuk. Pelakunya petani karena dia yang menumbuk. Tepung yang terkena tumbukan, itulah maf'ulun bih. Maka petani fa'il marfu. Tepung adalah terkena perbuatan tumbukan tadi, maka dia maf'ulun bih objek mansub. Maka dia ini ismun mansub. Kita lihat contohnya. Halaman 30. Asfal itu. Akala dhi'bu al-kharufa. Atau akala dhi'bul kharufa. Jadi, serigala tersebut telah memakan al-kharuf. Al-kharufa itulah domba jantan. Maf'ulun bih, karena yang terkena perbuatan si serigala memakan tadi. Maka dia al-kharufa, kita baca al-kharufa bukan al-kharufu, karena mansub. Mansubnya dengan fathah. Karena dia maf'ulun bih, terkena perbuatan makan tadi. Ya. Dia yang dimakan. Itulah maf'ulun bih atau objek. Kemudian at-tasi'atu. Nah, dia halaman 36. Sedang tadi, siapa? Si serigala tadi, marfu tadi kita, domah. Karena dia pelakunya. Adzibu tadi makanya. At-tasi'atu. Al-mubtada'u. Ismun marfu'un fi awwalil jumlati. Ini adalah isim yang marfu' pada awal kalimat. Dia adalah isim yang marfu' pada awal kalimat. Itulah mubtada'. Maka dia marfu' hukumnya. Al-ashiratu. Al-khobaru. Ismun marfu'un yukawinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Khobar, dia adalah isim atau kata benda yang marfu'. Maka diingat-ingat, marfu' juga dia. Yang bersama dengan mubtada' membentuk kalimat sempurna. Maka dua ini, pasangan mubtada' dan khobar, menjadi sebuah kalimat sempurna. Nah, begitu. Kita lihat contohnya halaman 35. Ar-Rabi'u. Yang keempat. Jadi, Al-Qitaru Sari'un. Jadi artinya kereta api tersebut cepat. Maka mubtada'nya yang pertama Al-Qitaru. Maka marfu kita dhammah. Di awal jumlah dia. Mubtada'un ismun marfu'un fi awwalil jumlah. Karena khabarnya sari'un. Marfu juga. Keduanya, maka si khabar tadi bersama mubtada' sempurnalah kalimat. Membentuk jumlah mufidah sempurna. Sesuai dengan kaidah 9 dan 10 tadi. Kita berpindah ke kaidah 11. Al-Hadiyata Asyara. Halaman 39. Kullu jumlatin. Tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin. Tusamma jumlatan fi'liyatan. Jadi setiap jumlah yang terdiri atau setiap kalimat atau jumlah yang terdiri dari fi'lun kata kerja dan fa'ilun dan pelaku dinamakan jumlah fi'liyah. Itu. Itulah jumlah fi'liyah. Dan fi'ilnya mendahului. Nah, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'lun dan fa'ilun. Contohnya di halaman yang sama, halaman 39. Al-awwalu. Lama'al baraku. Kilat. Jadi berkilau atau bersinar. Gitu. Jadi lama'a itu bisa berkilat, berkilau, bersinar. Al-barku kilat. Jadi sap. Gitu. Ini ada fi'lun lama'a. Ada fa'il al-barku. Fi'lun ini mendahului. Ini jumlah fi'liyah terdiri fi'lun wa fa'ilun. Demikian. Sekarang kita berpindah ke kaidah berikutnya. Halaman 42. Masih murojaah sifatnya ini, maka kita cepat. Atsaniyata asyara. Kullu jumlatin. Tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin. Usamma jumlatan ismiyatan. Jadi setiap kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar dinamakan jumlah ismiyah. Jadi ada mubtada khobar tadi. Ini jumlah ismiyah dinamakan. Kita lihat di halaman yang sama contohnya. Halaman 42. Al-awwalu. Ad-daru wasi'atun. Artinya rumah tersebut luas. Ini mubtadanya itulah. Ismun marfu'un fi awwalil jumlati. Ad-daru. Khobarnya ismun marfu'un yukawinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan yang wasi'atun, saling melengkapi. Artinya jadilah kalimat sempurna. Ini disebut jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar. Kita lanjutkan kaidah 13 halaman 47. Ats-tsalitsata asyara. Yunsabul fi'lul mudhari'u. Mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati wahiya an lan idan kai. Jadi fi'il mudhari' dimansub kapan saja mendahului dia salah satu dari empat huruf yang memansubkan. Apa aja itu? Dia adalah an, lan, idan, kai. Dan masing-masingnya mempunyai makna. Tetapi semuanya memansubkan fi'il mudhari' yang dimasukinya. Kita lihat contohnya. halaman 46. Al-awwalu. Uridu an uhsina sibahata. Itu artinya saya ingin memperbaiki renang. Jadi proses renangnya ingin diperbaiki. Nah itu ada uhsinu. Aslinya kalau enggak ada an. Terkena an dari an uhsina. Ya fi'il mudhari'nya mansub karena kemasukan an. Jadi uhsini fi'il mudhari'. Waktunya sekarang atau akan datang. Dan dia ada huruf mudhari'ah adalah hamzah. Karena huruf mudhari'ah itu ada empat. Hamzah, nun, ya, ta. Yang tadi sudah kita sebutkan. Sekarang dia menjadi mansub, enggak marfu karena kemasukan an. Ar-rabi'u. Lan akzibah. Artinya saya tidak akan berdusta. Itu artinya. Itu fi'il mudhari'nya akzibu. Artinya itu saya berdusta. Artinya ya. Nah, mudah-mudahan kita bukan berdusta. Maksudnya secara bukunya ini. Jadi akzibu saya berdusta. Kemasukan lan menjadi mansub. Artinya tidak akan lan itu. Jadi lan itu harfun. Harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Huruf yang memansubkan, menafikan, maknanya jadi tidak, kemudian memansubkan dan akan datang. Maka diartikan tidak akan tadi dan aktiba. Demikian. Dan seterusnya contohnya banyak. Kita sebutkan dua aja tadi. Ini murojaah saja. Jadi masuk kaidah berikutnya. Murojaah kaidah 14. Ar-rabi'ata asyara. Yujzamul fi'lul mudhari'u idza sabaqahu harfun jazimun kal hurufil atiyati wahiya lam walan nahiyatu wa in. Jadi fi'il mudhari' di mazzum apabila mendahului dia huruf jazim, huruf yang memajzumkan sebagaimana huruf-huruf berikut. Ati lam walan nahiyatu wa'in. Jadi Syekh menyebutkan atau pengarang sebagaimana huruf-huruf berikut ini menunjukkan sebenarnya tidak hanya ini disebutkan sebagiannya dulu. Dan nanti akan dilengkapi, di jilid 2 ditambah. Walan nahiyatu. Jadi fi'il mudhari' di mazum apabila mendahului dia huruf jazim, huruf yang menzumkan sebagaimana huruf-huruf berikut. Lam kemudian lan nahiyah, kemudian in. Al-khamisata asyara. Lam walan nahiyatu tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Jadi, lam dan lan nahiyah keduanya memajzumkan satu fi'il mudhari'. Adapun huruf yang pertama, ya menafikan terjadinya kata kerja pada zaman lampau. Berarti lam ini masuk pada fi'il mudhari satu fi'il mudhari dan dia memajzumkan. Cuma ini perlu perhatian, dia menafikan terjadinya perbuatan di masa lampau. Jadi fi'il mudhari yang dirubah jadi lampau. Padahal fi'il mudhari secara asalnya dia adalah sekarang atau akan datang. Tetapi jika dimasuki lam menjadi lam pau. Maka disebut lam ini harfu nafyin wa jasmin wa qalbin. Huruf yang menafikan menjadikan tidak atau belum. Kemudian memajzumkan dan membalik. Membalik fi'il mudhari' menjadi madhi. Nah, ini di bahas di Tuhfatut Thaniyah ada. Dari penjelasan Al-Zurumiyah. Jadi, itu lam. Kemudian, wasani dan huruf yang kedua menafikan, yanha, melarang dari dilakukannya perbuatan. Jadi, maksudnya la tadi. Jadi, lam itu tadi yang barusan, kemudian lan nahiyah yang artinya jangan. Itulah. Itu untuk melarang suatu perbuatan. As-sadisata asyara. in tajzimu fi'laini wa tufidu anna husulal fi'lil awwali syartun fi husulil fi'lil tsani. Nah, yang ke-16 in ya memadzumkan dua kata kerja dan memberi faedah bahwasanya terjadinya perbuatan yang pertama menjadi sebab perbuatan yang kedua. Seperti itu. Menjadi syarat terjadinya perbuatan yang kedua. Insya Allah dengan contoh akan menjadi mudah insya Allah. Dan ini murojaah. Contohnya pun cepat. Jadi bagi yang ingin luasannya, yang baru nanti misalnya ada yang melihat rekaman ini, tapi baru lihat ini, pengen lebih detail pembahasan ini, waktu membahas di kita daurah nawadih bagian pertama atau kedua. Nah, jadi lebih dalam pas membahas itu. Karena sekarang ini murojaah, ini kita cepat. Karena kita akan menarget yang kaidah 21. Karena kita sebenarnya sampai 21, ini masih murojaah. Jadi kita contohnya halaman 52. Al-awwalu lam yahfad Muhammadun darsahu. Jadi artinya ini Muhammad belum menghafal pelajarannya. Maka ini tidak menghafal ini lampau. Karena lam. Lam itu membalik fi'il mudhari menjadi lampau. Jadi artinya Muhammad atau belum atau tidak hafal pelajarannya. Kemudian kita mengambil contoh Ar-Rabi'u. La ta'kul wa anta syaba'anu. Nah, artinya jangan kamu makan sedang kamu kenyang. Berarti larangan. Ini juga membuat madzum. Maka ta'kulum dari ta'kul. Jadi gara-gara ada la larangan. Nah, ini maknanya adalah untuk melarang dari suatu perbuatan. Kita lihat contoh as-sabi'u. In taftah nawafidhal hujrati. Sama-sama. Artinya jika kamu membuka jendela-jendela kamar, ya, yatajaddad hawa'uha. Sama-sama. Maka akan menjadi baru, terperbaharui hawanya, udaranya. Itulah in tadi, memadzumkan dua fi'lun. Yang pertama tahtah tadi yang barusan kita baca, sama yatajaddad. Tahtah itu artinya tahtahu. Tapi kena in, madzum. Dan menjadi syarat. Karena disebutkan sebagai syarat terjadinya kata kerja yang kedua. Maka ini madzum. Dan sebagai syarat. Maka tahtahu menjadi tahtah. Madzumnya disukun. Itulah sebabnya dia disukun. Kalau enggak ada dia, dhammah tahtahu. Marfu. Sekarang dia madzum. Karena adanya in. Kemudian ia tajaddad. Dia adalah fi'il yang kedua yang dimadzumkan. Karena dia memadzumkan dua fi'lun. Ya. Itu akibat dari dilakukan syarat tadi. Ya tajaddad madzum juga. Itulah faedah in. Kita berpindah ke kaidah berikutnya. Padahal kita murojaahnya sudah ngebut-ngebut ya. Waktu berjalan. Itulah. Mempelajari ilmu. Tak terasa. Itulah rahasianya para ulama kita. Kalau kita hanya tercah. Kalau mereka belum benar-benar pekerjaan pokoknya. Kita pekerjaannya pokok kita cari ikan lah. Cari duit. Cari itu. Itu. Iya. Itu. Kali ulama kita habis waktunya. Karena betul-betul menyerap. Maka mereka mendapat balasan yang juga sangat besar. Karena butuh pengorbanan. Bagi yang pernah membaca kisah para penuntut ilmu, Warasatul Anbiya, niscaya dia akan geleng-geleng. Sebagainya makan aja gak sempat. Saudaranya nyuapin. Tadi saya belajar itu. Saudaranya makan, suapin. Karena betul-betul akan habis waktu itu. Untuk berkhidmat kepada ilmu. Karena saking luasnya. Karena dia sekiranya lautan itu sebagai tinta. Kemudian batang-batang pohon sebagai pena. Habis. Saking luasnya ilmu. maka kita nanti enggak usah bergaya. Sudah ini, setercah cahaya, setercah aja, enggak usah bergaya. Tetap tunduk, tawaduk, apa di depan ustaz-ustaz kita. Jangan sampai durhaka ada para ustaz kita. Pengorbanan besar, apa para ulama, habis waktunya itu. Kita merojak, sudah ngebut-ngebut. Sudah berapa tadi? Nah, demikian. Kita masuk ke halaman 58. Halaman 58. As-sabi'ata asyarah. Kaitan yang ke-17. Yurfa'ul fi'lul mudhari'u. Idza lam tasbiqhu. Adatun. Min adawatin nasbi. Awil jazmi. Jadi, fi'il mudhari' di marfu. Apabila tidak mendahulu dia, perangkat. Dari perangkat-perangkat yang memansubkan atau memajzumkan. Jadi, iwan sekalian kaidahnya, fi'il mudhari' itu marfu. Kalau dia enggak ada yang ganggu. Kalau tidak ada yang bikinnya mansub maupun majzum, maka dia marfu. Itulah fi'il mudhari'. Kalau enggak ada apa-apa, marfu dia. Kalau dia ada yang mendahului dia, yang memajzumkan maupun memansubkan, marfu lah dia, fi'il mudhari. Maka tadi kita, misalnya, uhsinu, marfu. Masukin an, jadi uhsina. Annya hilang, uhsinu lagi. Lan akziba tadi, lannya hilang, akzibu. Lannya masuk, akziba. Karena akziba karena mansub karena lan tadi. Itulah fi'il mudhari. Hilang penyebabnya, marfu dia. Penyebab yang membuat dia berubah dari kondisi marfu, menjadi mansub atau majzum, kembali ke marfu kalau hilang penyebabnya. Itulah fi'il mudhari. Kita lihat contohnya halaman 57. Contoh yang pertama, al-awwalu. Tatirul hamamatu. Jadi burung merpati tersebut terbang artinya. Ini marfu fi'il mudhari'nya. Yaitu tatiru fi'il mudhari'. Ya depannya ada huruf ta, huruf mudhari'ah. Karena ada empat tadi. Hamzah, nun, ya, ta. Salah satunya mesti ada. Di huruf, di fi'lun, al-fi'lul mudhari'. Di fi'il mudhari' mesti ada. Ini. Dan dia sekarang marfu. Maka enggak kita baca tatiro atau tatir. Tatir. Enggak itu baca tatir atau tatiro. Enggak dibaca mansub maupun majzum. Kenapa? Enggak ada yang menyebabkan dia berubah menjadi mansub atau majzum. Wadih. Dan iwah sekalian, nanti ketika kita mengulang bacaan, misalnya ini, atau mengulangnya dengan sepenuh hati. Misalnya kita membaca al-awwalu, baca sepenuh, al-awwalu. Dulu kita diajari Ustaz Usman, demikian. Hamba, oh, teriaknya keras sekali. Di kelas. Sepenuh hati. Ustaz Royhan, Ustaz Abu Hafid ya, kalau salah namanya. Yang PPIT, kontrenisnya itu. Dulu juga demikian. Dia juga dulu di Jogja, beliau. Kalau salah beliau di Jamulul Rahman. Ceritanya juga gitu. Dia pernah di luar. Pasir itu teriak-teriak di luar. Kau wana yu, kau winu. Teriak-teriak. Di, misalnya di halaman atau di kebun-kebun itu. Teriak. Sepenuh hati. Sepenuh hati. Serah. Gunakan untuk mempelajari ilmu itu sepenuh hati. Karena enggak sepenuh hati. Sama juga di sini misalnya 2 jam. Sepenuh hati. Keluarkan sepenuh hati itu. Biar dia hasilnya juga penuh. Atau mendekati penuh. Nah demikian. Sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang kaidah yang berikutnya. Kaidah yang ke-18. Halaman 63. Sudah ketemu? Halaman ke-63. As-saminata asyarah. Kaidah yang ke-18 ya. Tadkhulu kana 'alal mubtada'i wal khabari. Patar fa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibu tsaniya wa yusamma khabaruha. Ya. Jadi, karena dia masuk kepada mubtada' dan khabar. Maka kemudian dia memarfukkan yang pertama, yaitu mubtada'. Karena dia masuk pada mubtada' dan khabar. memarfukkan yang pertama. Maksudnya memarfukkan mubtada'nya. Mubtada'nya dijadikan marfu. Padahal mubtada' memang sudah marfu. Jadi enggak berubah, tetap marfu. Wa yusammas maha. Dan dinamakan isimnya. Ya, sama-sama tetap marfu, tetapi namanya jadi berubah. Itu maksudnya. Mubtada', awalnya mubtada' marfu, dimasukkan nam jadi ismukana namanya. Tetap marfu. Karena disebut wa yusammas maha. Dan dinamakan isimnya. Jadi isim kana namanya. Nah. Kemudian watan sibuthaniya. Dan dia memansubkan yang kedua. Dan dinamakan khobarnya. Ya. Khobar awalnya marfu. Dalam hal ini. Sekarang dia berubah. Menjadi mansub. Gara-gara kana. Kalau mubtada tadi tetap marfu. Cuma namanya berubah jadi ismu kana. Adapun untuk khobar. Ia berubah menjadi mansub gara-gara kana. Dari marfu menjadi mansub. Namanya juga berubah tapi. Bukan khobar saja, tapi menjadi khobaru kana. Ada tambahan embel-embel kana. Khobar milik kana. Wah, deh. Nah, insya Allah dengan contoh nanti jelas. Nah, kita lihat contoh ya. Jadi, kita lihat contoh di halaman 61. Al-awwalu. Az-zihamu syadidun. Az-ziham artinya kemacetan. Kemacetan syadidun sangat atau parah. Kemacetannya sangat macet nih. Syadidun. Kemacetan. Nah, ini mubtada dan khobar. Yang pertama az-zihamu itu mubtada. Karena dia ismun. Dan marfu az-zihamu. Isim yang marfu di awal jumlah. Ismun marfu'un fi awal jumlah. Mubtada. Dan dia adalah sesuatu yang mau diberitakan. Mubtada adalah sesuatu yang mau dibicarakan. Dan kemudian diberi berita. Berita adalah khobar. Maka ada sesuatu yang mau diberitakan. Ada beritanya. Jadilah kalimat sempurna. Itulah mubtada khobar. Maka syadidun beritanya. Khobar dia. Keduanya marfu. Sebagaimana dalam kaidah sebelum-sebelumnya. Jadi kaidah 9 dan 10. Mubtada dan khobar. Kemasukan kana. Lihat sebelah kiri. Jadi. Kanas zihamu syadidan. Nah inilah. Jadi kemacetan sangat juga. Tapi ada kana. Memberi faedah, kana itu fi'il madhi. Dia punya mudhari, yakunu. Berarti kemacetan sangat. Jadi adalah kemacetan sangat. Bisa diartikan demikian. Cuma kejadian sudah lampau atau sedang terjadi. Lampau, karena itu fi'il madhi. Jadi, kemacetan sangat parah. Kemacetan parah. Bisa diartikan juga dahulu, ya, karena lampau. Maka, untuk contoh yang kedua, biar lebih kuat. Asani, al-baitu nazifun. Artinya rumah tersebut bersih. Ini mubtada khobar juga. Ada rumah yang mau diberitakan dan dia ismun marfu. Ada beritanya yaitu nazifun, khobar marfu juga. Keduanya saling melengkapi menjadi jumlah mufidah. Maka dia mubtada khobar disebut jumlah ismiyah. Kemasukan kana. Kanal baitu nazifan. Jadi dahulu rumah tersebut bersih. Maka itu sekarangnya belum tentu bersih. Karena kana itu mali. Ya, jadi adalah rumah tersebut bersih. Tapi kita yang pelajari bahasa Arab, kita tahu ini telah berlangsung. Karena kana. Kecuali yakunu. Wadih? Jelas ya? Nah, gitu. Kana tadi. Nah kan nazifun sekarang berubah menjadi nazifan. Dan albaitu tadi, albaitu. Nadhifun albaitu mubtada marfu, nadhifun khobar marfu, berubah kemasukan kana, kana albaitu, baitunya tetap marfu, cuma dinamakan ismu kana. Karena nadhifan, ya awalnya nadhifun yang marfu, karena kemasukan kana menjadi nadhifan. Ya tadi khobar marfu, nadhifun. Sekarang menjadi khobaru kana namanya. Bukan khobar aja, tapi khobaru kana. Dan mansub. Jelas Bapak? Maka khobar yang marfu itu adalah khobar saja. Tapi kalau sudah menjadi khobarnya kana, malah mansub. Karena itulah si kana itu. Memasuki mubtada dan khobar, kemudian menguasainya dan dirubah. Mubtada menjadi ismu kana, khobar menjadi khobaru kana. Ismu kananya marfu, khobaru kananya mansub. Wadih? Nah, jelas. Kemudian atasi atasyaro. Halaman ke-63 ya. Mislu kana fima taqaddama. Soro wa laisa. Wa asbaha wa amsa. Wa adha wa dhalla wa bata. Wa tusamma hadhil af'alu. Akhwati kana. Jadi sebagaimana kana pada penjelasan yang sebelumnya, di kaidah sebelumnya yang barusan kita bahas tadi, begitu pula soro, kemudian laisa, asbaha, amsa, adha, dolla, bahata, itu seperti kana juga perilakunya. Cuma nanti menjadi ismu soro, menjadi khobaru soro, tapi kayak kana tadi, memarfukkan mubtada dan memansubkan khobar. Cuma artinya saja berbeda. Artinya sudah kita bahas di daurah sebelumnya. Karena ini baru merojaah, karena ini merojaah cepat, kita ambil kana saja. Makna yang sebelumnya sudah kita bahas di daurah sebelumnya. Ini, di bagian sebelumnya. Dia seperti kana. Cuma artinya berbeda. Wadih? Nah, seperti kana. Kemudian ala isruna. Likulli fi'lin min hadhil af'ali mudari'un wa amrun ya'malani 'amalal madi illa laisa fala ya'ti minha mudari'un wala amrun. Jadi maknanya setiap kata kerja, jadi tadi kana kudan soro wa laisa wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata, itu semua tadi sebenarnya adalah fi'lun. Itu fi'lun tadi, kata kerja. Maka ini likulli fi'lin min hadhil af'ali, maksudnya kana dan lain-lainnya tadi. Jadi setiap kata kerja, dari kata kerja ini mudhari'un wa amrun, mempunyai mudhari' dan amr. Maksudnya dia mempunyai, dan tadi kan fi'il madhi semuanya tadi. Kana, soro, laisa, asbaka, amsa, adha, dhalla, bata, tadi adalah fi'il madhi semuanya. Ternyata di kaidah 20 ini disebutkan oleh pengarang rahimahum. Jadi semoga Allah merahmati mereka berdua, pengarangnya dua orang. Itu mempunyai mudhari dan amr. Jadi ternyata ada amr dan mudhari-nya. Bisa dilihat kamus. Kana akan dilahir dia, kana yakunu. Bisa dilihat kamus. Baik Mahmud Yunus atau Munawir. Yang baru belajar, bagus Mahmud Yunus. Nah, lebih tipis dan lebih mudah di awal pembelajaran. Kalau udah meningkat, dia naikkan menjadi Munawir. Itu ada, kana yakunu. Soro nanti ada juga. Itu ada, madhi mudhari amrnya punya. Illa laisa, tapi ada pengecualian yaitu laisa. Jadi semuanya tadi punya mudhari dan amr. Yang mudhari dan amrnya tadi perilakunya seperti madhinya. Maksudnya kana tadi kan memarfukkan mubtada dan memansukkan khobar. Sudah kita bahas. Itu punya mudhari yaitu yakunu. Kalau mudhari-nya yang datang bukan kananya, sama juga memarfukkan mubtada, memansubkan khobar, sama maksudnya. Masih dia punya mudhari, sehingga cuma waktunya akan berubah. Jadi waktunya sekarang atau akan datang. Wadih? Nah, jadi punya dia. Misalnya yakunu apa tadi? Yakunul baitu nadhifun. Gitu. Jadi waktunya bisa jadi sekarang. Kalau kanan tadi kan lampau. Dan amr juga punya amr. Kecuali laisa, Bapak. Laisa itu fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Dia tidak datang kondisi mudhari' dan amrnya. Dia enggak punya mudhari', memang enggak punya. Dia termasuk fi'il jamid, tidak punya bentuk lain. Punya satu bentuk aja. Jadi fi'il itu ada yang punya amr aja, ada yang punya mudhari aja, ada yang punya madhi saja, segitu. Ada fi'il jamid, tapi itu sedikit. Di Dursulullah Madinah, kalau mempelajari sampai jilid 3, ada. InsyaAllah. Bapak bersabar mempelajari Dursulullah Madinah, InsyaAllah kayak itu dibahas. Di jilid 3, kalau tidak salah ya. Tentang fi'il jamid. Baik, kita sekarang mau masuk ke 21. Inilah yang dimaksud dengan daurah nahwu wadhih jilid 1 final hari ini. Inilah. Kita mulai dari kita kemarin sampai ke 20. Ya, sekarang mau masuk ke 21, yaitu pendakian kita. As-su'ud, pendakian kita. Jadi mau muncak atau summit attack bahasa para pendaki. Ya. Halaman. Jadi tadi kita pun karena terburu-buru, idealnya juga murojaah. Tadi kita ngi'rab juga. Tapi kita sudah lakukan di itu. Jadi murojaah tadi kita betul-betul sudah memakan waktu setengah jam lebih. Sudah kita betul-betul. Padahal kita enggak ngelatih i'rab, kan ada tamrinun fil i'rabi. Sebenarnya ada. Tapi waktu kita di bagian-bagian sebelumnya, waktu menjahas pas bagian itu kita bahas, bukan sekedar murojaah, sudah kita bahas. Bisa merujuk ke rekaman sebelumnya. Rekaman sebelumnya bisa dicek. Gitu. Nah, karena kita hendak meneruskan kaidah baru. Nah, dan insya Allah kaidah berikutnya ini sahlun bagi kita jika Allah memudahkan kita, dan sulit bagi kita kalau Allah menyulitkan kita. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah minta pertolongannya. Para penuntut ilmu hendaklah demikian. Sepertinya mudah, ini logikanya lebih mudah dari sebelumnya, tapi bisa menjadi sulit kalau Allah sulitkan, dan bisa Allah mudahkan kalau Allah mudahkan. Maka hendaklah hatinya selalu terkait dengan langit para penuntut ilmu. Kita mulai halaman 70. Silakan dibuka bukunya. Halaman 70. Jadi al-hadi wal ishruna. Ini kaidah yang ke-21 sekarang. Inna wa anna wa ka'anna. Sama-sama. Inna wa anna wa ka'anna. Walakinna wa laita wa la'alla. Walakinna wa laita wa la'alla. Tadakhulu alal mubtada'i wal khabari. Tadakhulu alal mubtada'i wal khabari. Fatansibul mubtada'a. Fatansibul mubtada'a. Wa yusammas maha. Watarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha. Jadi ini maknanya inna, kemudian anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, ini juga satu korps, satu grup, satu divisi ini. Yang perilakunya juga sama, sebagaimana kana mempunyai anggota grup tadi. Mislu kana fi mata qaddama sara wa laisa wa asbaka wa amsa wa atta wa dhalla wa bata, itu grup kana. Perilakunya kayak kana. Kumendalnya kana. Perilakunya kayak kana. Kalau yang ini inna. Jadi juga ini satu regu. Jadi inna, anna, ka'anna, lakina, laita, la'alla, 6 ini satu perbuatan. Kompak mereka dengan satu kondisi. Tadkhulu alal, mereka masuk juga kepada mubtada dan khobar sebagaimana kana tadi. Cuma perilakunya berbeda. Karena beda grup. Beda regu ini. Maka dia memansubkan mubtada. Nah, kebalikan ini sama kana. Kalau kana tadi memarfukkan, ini memansubkan. Dia memansubkan mubtada dan dinamakan dengan isimnya. Memansubkan mubtada, kalau kana tadi memarfukkan. Ini memansubkan. Tapi sama dia, dijadikan isimnya. Nah, akan menjadi ismu inna, ismu ka'anna, ismu lakina, ismu laita, ismu la'alla. Tetapi mubtada'nya awalnya marfu berubah jadi mansub. Kebalikan sama kana. Kalau si kana tadi, mubtada'nya dibiarin tetap marfu. Sekarang dimansubkan. Singkatnya, dia kebalikan ka, nah, inna ini. Paham kana, paham inna. Wadis? Wadis. Jadi al-asya'u tu'arafu bi sesuatu itu diketahui dengan lawan-lawannya. Jadi sesuatu itu diketahui dengan lawan-lawannya. Ini lawan dari kanan, kebalikan. Kanan dan kiri itu kebalikan. Kalau ini saya sebut kanan, ini apa? Kiri. Pahami kana, ina, sahlut. Wadid? Strategi pembelajaran juga perlu. Jangan dipandang sebagai rumit. Ini simple. Ya. Cuma namanya menjadi ismu in. Nah, sesuai dinamakan ismu inna, ismu ka'ana. Kayak tadi juga. Ismu ka'ana, ismu. Cuma perbuatan kebalikan. Kemudian dia memarfukkan khobar. Inilah kebalikan juga dengan kana tadi. Kalau kana tadi memansubkan khobar. Ini memarfukkan khobar. Kebalikannya dengan kana. Dan dinamakan khobarnya juga. Jadi seperti kanan tadi. Dijadikan, yang mubtada' dijadikan isimnya. Khobarnya menjadi khobarnya. Wadis? Jadi memarfukkan khobar dan dinamakan khobarnya. Insya Allah dengan contoh akan menjadi mudah. Dan termasuk dengan makna-maknanya. Kita lihat halaman 69. Oh, kan? Halaman 68. Inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya, itu maknanya. Jadi inna dan saudari-saudarinya ini perilakunya kayak inna. Inna itu kebalikannya kana. Itulah si prinsipnya seperti itu. Saudaranya itu hanya ngikut-ngikut si inna perilakunya sama. Beda-beda artinya saja. Al-awwalu. Al-jamalu saburun. Jadi unta tersebut sabur, yaitu sabar. Tahan uji dia. Mungkin manut ini untanya nih. Binatang memang seperti itu. Ada yang kuda itu penggigit, ada. Ada yang nurut, ada. Ada, karena saya pernah naik kuda. Atau naik kuda, dilempar-lempar. Ada yang nurut, ada yang baik. Yang pernah saya naiki yang nurut itu namanya gandrung. Nurut dia. Tenang dia, nurut. Bahkan dengan suara aja, dia paham dia. Paham dia dengan suara. Perintah suara itu paham. Nah, ada yang enggak tapi menurut tukang gigit enggak ada. Pernah dinaiki dilempar-lempar. Itu pernah itu. Nah, ini jawabnya sabur. Ini sabar dia. Tadi senanglah ini yang punya. Al-jamalu saburun. Ini artinya unta tersebut sabar atau tahan uji. Ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Taunya dari mana? Didahului oleh ismun. Terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, di al-jamalu mubtada. Bukan fi'lun dia. Ismun. Jadi, sesuatu benda yang mau diberitakan. Al-jamalu. Beritanya adalah sobur tadi. Keduanya marfu. Sebagaimana dalam kaidah 9 dan 10 telah lewat. Kemudian dimasukin inna. Inna bawa apa? Itu fungsinya untuk litaukid. Apa? Untuk penguatan. Maka bisa diartikan sesungguhnya. Inna. Kita coba masuki. Innal jamala soburun. Inilah jamal menjadi mansub. Awalnya tadi al-jamalu soburun. Al-jamalu marfu karena mubtada. Soburun khobar marfu juga. Kedua ini dhammah. Marfu. Kemaskan inna. Mubtadanya dirubah menjadi mansub sesuai kaidahnya tadi yang kita baca. Dan dinamakan enggak mubtada lagi namanya ismu in. Nah, mansub. Maka innal jamalah. Soburun khobar awal namanya menjadi khobaru in. Nah, itu namanya. Tetapi tetap marfu dibiarkan enggak dirubah menjadi mansub. Wabe? Ini hanya kebalikan dengan kana. Cuma maknanya saja berbeda. Maknanya ya, sama perbuatan kebalikan. Atsani. Al-haramu qadimun. Al-haramu qadimun. Ya, itu al-haramu. Marfu, karena mubtada. Al-haramu itu artinya piramid. Tempat Pak Warjo al-haramu atau al-haroma? Al-haramu, di Toma. Ya. Pak Warjo? Iya. Iya, ya, itu salah ketiknya. Saya mau ngecek, gue artinya cetakannya beda. Cetaknya lebih bagus. Nah, gitu. Jadi al-haramu marfu, karena mubtada. Mubtadaun marfu'un. Mubtadaun ismun marfu'un fi awalil jumlati. Kaidah nomor 9. Maka ini al-haramu, bukan al-haroma. Jadi, piramid tersebut kodimun kuno. Artinya, jadi benda kuno. Masa sekarang dimasukin inna yang nanti akan ada tambahan kata sesungguhnya. Innal haroma. Sama-sama innal haroma. Qadimun. Sesungguhnya piramid tersebut kuno. Atau telah itu lama. Purbakala. Benda kuno. Antik. Jadi menjadi sesungguhnya. Mubtada' menjadi mansub, khobarnya marfu. Mubtada' menjadi mansub, jadi ismu inna, khobarnya tetap marfu, menjadi khobaru inna. As-salisatu. As-salisu. Al-imtihanu qaribun. Ini artinya ujian dekat. Prosesi ujian dekat. Ini juga mubtada dan khobar. Mubtadanya al-imtihanu, maka marfu. Kita tidak baca al-imtihanu. Khobarnya qaribun. Kita sekarang coba dimasuki anna. Anna ini, bapak-bapak sekalian, ini maknanya sama dengan inna. Maka baik inna maupun anna tufidani. Keduanya memberi faedah taukid penguatan. Artinya sama-sama sesungguhnya. Yang diartikan sesungguhnya atau bahasanya. Sama-sama memperkuat. Jadi, memperkuat. Jadi, sama-sama. Cuma, kok satu anna, satu inna. Di antara sebabnya, ya. Tapi padahal sebenarnya sama, kalau di awal jumlah, itu bacanya inna. Kalau di tengah-tengah kalimat, itu anna. Nah, kayak nanti contohnya tidak di awal dia. Kita coba baca. Jadi, alim tu. Annal imtihana qaribun. Ya, ini. Saya mengetahui. Saya telah mengetahui. Sesungguhnya ujian dekat. Ya, setelah alim tu. Anna, enggak kita baca inna. Karena di tengah jumlah, tidak di awal jumlah. Itu sebabnya menjadi anna. Artinya sama, persis. Dan al-imtihana awalnya marfu menjadi mubtada menjadi ismu anna mansub. Maka al-imtihana, annal imtihana. Qaribun khobarun marfu menjadi khobaru in khobaru anna marfu juga. Karena dia khobarnya tetap di marfu. Wadih? Jelas ya Pak ya? Insyaallah. Demikian. Kemudian Ar-Rabi'atu. Afan Ar-Rabi'u. Az-Zahratu Naziratun. Jadi bunga tersebut indah. Nah itu. Bisa berarti indah atau segar. Nah, ini tetap kayaknya indah. Naziratun. Jadi segar. Indah, indah. Bunga tersebut indah. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ya, mubtada khobar. Kalau fi'liyah, depannya fi'lun. Ini bukan fi'lun, bunga. Bunga bukan kata kerja, kata benda. Dan dia marfu. Karena mubtada ismun marfu'un fi awal jumlah. Isim yang marfu di awal jumlah. Nadhiratun khobarnya. Keduanya marfu. Mubtada maupun khobar marfu. Sekarang dilihat menjadi sebelah kirinya. Yasurruni. Sama-sama. An-Nazahrata. Nadhiratun. Jadi sesungguhnya, jadi ini sesungguhnya, jadi yasuruni artinya membahagiakan saya. Yasuruni membahagiakanku. Jadi sesungguhnya bunga tersebut indah. Jadi bikin senang. Jadi indahnya, jadi sesungguhnya keindahan bunga tersebut membahagiakan saya. Itu bahasa gampangnya. Jelas, Bapak? Nah, ini. Jadi itu anna di tengah jumlah. Zahratu menjadi zahrota karena ismu anna. Naziratun khobaru anna marfu. Menjadi khobaru anna. Al-khamisu. Al-kitabu. Ustadzun. Buku adalah guru, artinya. Jadi buku, maknanya guru. Tapi bukan sembarang guru, ini ada alif lam menunjukkan ma'rifah. Jadi guru, buku tersebut adalah guru. Karena ada bukan guru, merusak buku juga ada, buku yang buruk. Ini maka bukan sembarang buku. Al-kitab, alif lam menunjukkan tertentu, buku tersebut adalah guru. Tidak semua buku berarti. Alif lam menunjukkan istilah dalam bahasa Arabnya disebut ma'rifah. Menjadikan benda menjadi tertentu dengan ditambahi alif dan lam. Kalau bahasa Inggris ditambahin the book. Kalau bahasa Arab alif lam. Menjadikan ma'rifah tertentu. Jadi buku tersebut ustadz. Kita masih ka'anna. Ka'anna itu ya menjadi ka'anna. Ka'anna itu tufidu tasbih. Memberi faedah penyerupaan. Jadi, kanal kitaba ustadzun. Artinya, seolah-olah buku tersebut adalah ustadz, adalah guru. Itu. Perilakunya seperti inna, memansubkan mubtada dan dinamakan isimnya, yaitu dinamakan dalam hal ini ismu ka'anna. Memarfukkan khobar, dinamakan khobaru ka'anna. Maka ini ustadzun. Jelas? Alhamdulillah. Kita ke as-sadisu. Al-qamaru misbahun. Jadi artinya al-qamaru bulan. Bulan adalah lampu. Misbah, lampu. Maka ada yang namanya Misbahuddin. Pernah dengar? Lampunya agama. Namanya lampunya agama. Lentera agama. Misbahuddin. Saya punya nama, teman namanya Misbah. Kalau saya enggak lupa. Jadi artinya tadi adalah bulan adalah lampu. Bulan tersebut adalah lampu. Ka'annal qamara misbahun. Nah, dimasuki ka'anna yang maknanya penyerupaan tadi. Jadi seolah-olah bulan adalah sebuah lampu. Ya, demikian. Itu maknanya. Fungsinya kayak anna yang tadi kita bahas. Jadi al-qamara sekarang menjadi mansub, menjadi ismu ka'anna. Misbahun tadi khobar, marfu, tetap marfu dinamakan khobaru ka'anna. As-sabi'u. Al-asasu qadimun. Asas itu artinya perabot rumah. Al-asasu qadimun. Perabot. Jadi perabot rumah, bisa mebel, yang seperti semacamnya. Itu lama. Sudah lama. Al-asasu. Kita masukin lakinna sekarang. Lakinna artinya itu bapak, itu fungsinya lil istidrak. Apa itu istidrak? Itu maknanya mencegah pendengar atau kalau tulisan pembaca dari pemahaman sesuatu yang bukan yang dimaksudkan. Akhirnya enggak salah paham. Itulah makna lil lakinna, mencegah. Jadi pembaca atau pendengar itu agar dari pemahaman yang tidak sesuai dengan maksud. Nah, dengan contoh akan kelihatan. Nah. Al-baitu jadidun. Lakinnal asasa qadimun. Ini artinya, al-baitu jadidun, rumah tersebut baru. Maknanya. Lakinna akan tetapi, itulah ini lakinna. Membubuh faedah istidrak tadi. Akan tetapi perabotan rumah tersebut, maksudnya perabotan-perabotannya. Jadi perabotan-perabotan tersebut, maksudnya perabotan rumahnya tadi, yang baru tadi. Qadimun, lama. Kalau tidak dikasih lakinna, niscaya kemungkinan orang yang mendengar akan mengira ya baru-baru juga biasanya rabotnya. Jelas bahwa lakinah itu beri faedah istidrak, mencegah pendengar dari pemahaman yang tidak sesuai dengan yang dimaksud. Karena baru logikanya dia rabotnya baru, ternyata lama. Itulah lakinah. Itu maknanya. Tapi efeknya sama dengan inna. Jelas apa ya? Memansubkan mubtada dan memarfukan khobar. Sekarang kita masuk ke atsaminu. Al-khasairu qalilatun. Artinya kerugian sedikit. Al-khasairu mubtada, qalilatun khobar. Keduanya marfu. Syabbatin naru. Lakinnal khasa'iro qalilatun. Ini artinya api berkobar-kobar. Berarti ada kebakaran. Berkobar-kobar dahsyat berarti. Jadi apinya merajalela berkobar-kobar. Tetapi, itu kan logikanya hancur semua. Betul tidak? Logikanya, normalnya. Tetapi kerugian sedikit, itulah lil istidrak tadi. Mencegah pendengar dari pemahaman yang tidak sesuai dengan maksud. Itu. Maknanya yang barusan. Perilakunya seperti inna. Wadih. Karena atas yang. Al-fakihatu nazijatun. Ini artinya buah apel tersebut itu ada buah apel tersebut masak atau matang. Artinya mubtada khobar. Ismun marfu'un taqaddamu fi'lun yang depan mubtada marfu'. Belakangnya khobar beritanya marfu' juga. Dimasukin laita. Apa itu makna laita? Laita itu menunjukkan atas keinginan terjadinya sesuatu, laita itu. Tetapi biasanya laita ini untuk sesuatu yang jauh dari didapatkan. Tidak segera atau sulit, bahkan mungkin tidak mungkin. Laita ini itu untuk faedah keinginan, tapi untuk menjadikan hasilnya itu jauh untuk didapatkan. Atau sulit. Atau lama. Atau bahkan tidak mungkin. Laita. maka ada ya laitani kuntu turaba. Surat An-Naba. Sekiranya aku dari penghuni neraka, dahsyat kenasinaannya. Oh, duhai kiranya aku dahulu adalah debu saja. Karena dia lihat binatang-binatang yang bertanduk dan ditanduk itu nanti sudah dijadikan debu, sudah enggak di kayak manusia disap, setelah itu nanti masuk neraka dibakar, disiksa. Karena mereka selesai nanti dijadikan debu. Nanti. Maka ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku dahulu ini debu saja. Ya, tapi mungkin tidak? Tidak mungkin. Sulit. Nah, laita ini. Ya laita. Kemudian. Ya laita. Itu yang kanatil qadhiyah. Ya laita. Lupa. Itu tidak ada. Gimana? Ayah. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Duhai kiranya. Kematian itu adalah pemutus segalanya. Sedih dia orang-orang kafir dapat kitab dari sebelah kiri. Ya laitah. Duhai kiranya kematian adalah pemutus segalanya. Berat tanggung jawabnya. Mungkin dia kematian pemutus segalanya bagi dia? Tidak. Pakai laitah dia. Wadih. Itu diantara makna laitah. Jadi keinginan. Tetapi jauh dari didapatkan. Atau sulit. Atau tidak mungkin. Pakai laita. Kita lihat contohnya. Jadi. Tadi. Laital fakihata nazijatun. Nah. Duhai kiranya. Apel tersebut masak. Atau muka-muka apel termasak. Itu situ. Jadi keinginan masak. Seperti inna juga. Cuma maknanya lain. Al-ashiru. Karena yang ke-10. Adakah ya laitani kodam tuli hayati. Dua kiranya aku dahulu. Jadi. Melakukan amal yang baik untuk hidupku ini. Penyesalan-penyesalan nanti. Banyak nanti di Al-Quran. Laita. Penyesalan besar orang di hari kiamat. Mereka pakai laita. Iwa. Jadi. Al-Qamaru Tali'un. Jadi. Artinya. Bulan tersebut. Terbit. Mubtada khobar. Laital Qamaru Tali'un. Artinya, dua ikirannya, bulan tersebut terbit. Al-Hadiyata Asyara. Tadi jelas apa? Laita, wadih. Maknanya juga wadih. Sekarang kita masuk ke la'alla. Tapi, Al-Kitabu Rakhisun. Itu artinya buku tersebut murah. Termasuk buku kita ini 10.000 harganya. Tapi faedahnya luar biasa mahal. Ketika dimanfaatkan dengan baik. Murah. 10.000. Faedah yang besar. Kalau nanti mudah-mudahan kita bisa mempelajari. Ini juga gabungannya 30.000. Tapi yang kertasnya yang kertas koran kayak ini 30.000, 3 jilid gabungan. Ini kitab shorof. Ya, kitab shorof dipakai di pesantren Al-Irsyad. Ini. 30.000. Kalau yang kertasnya HVS tambah dikit. 42.000 kalau salah, 42.000 sekian. Berarti per bukunya cuma selisih sekitar 4.000. Murah tidak? Semangkok mie ayam kalian. Yang kita makan sebentar hilang udah. Habis itu siang agak lapar lagi. Bahkan belum kenyang. Murah. Al-Kitabu Rakhisun. Murah. Bisa di anak turunkan. Bisa diwarisi anak turun. Sebenarnya saya sering ceritakan. Ini dari bapak saya. Al-Quran terjemah. Masih sama saya. Itulah awetnya buku, luar biasa. Bahkan ada bukunya, namanya bukunya saya lupa namanya. Jadi dari Andalusia, buku teknik. Karena saya orang teknik, saya pernah mempelajari itu sejarahnya. Jadi dia itu bukunya sampai sekarang masih ada, buku teknik. Tapi sudah agak-agak jelek ya, tapi masih ada. Dan di sekarang di Museum Qatar, buku teknik. Berarti orang seorang mechanical engineering Muslim zaman dulu di Andalusia. Ya, bukunya masih ada. Itulah buku. Ada juga Taqiyuddin, penemu pompa monoblok 6 silinder. Muslim juga. Dia guru madrasah, ahli teknik. Macam-macam kaliannya banyak sekali. Taqiyuddin. Ada juga Al-Jazari, mechanical juga. Mechanical engineering. Dan kemampuannya banyak sekali. Dan dia juga mempunyai buku-buku. Itu dengan. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi innal alkitabu rohisun. Buku tersebut murah. Kemudian ada la'alla. Apa mana la'alla? Seperti tadi, keinginan dia. Cuma la'alla ini biasa dipakai untuk, jadi dia menunjukkan atas rojak, harapan. Ya tadulu ala rojak. Dia menunjukkan atas rojak harapan. Untuk dapat terjadinya atau tercapainya. Dicapainya. Maka biasanya ini dipakai untuk sesuatu yang dekat dalam pencapaian. Lebih diharapkan. Maka kita tadi berdoa la'allahuha, atau kadang-kadang kita berdoa atau sering la'allahuha an yusahilana, semoga Allah. Kita enggak pakai laita. Karena kita disuruh berharap pada Allah. Kita tidak pilih katanya ya laita. Karena kita punya harapan. Kita enggak punya apa-apa, kita hanya punya harapan kepada Allah. Yang adakan Allah mudahkan menjadi mudah. Adakan Allah bikin sulit menjadi sulit. Jadi la'allal kitaba rohisun. Jadi semoga buku tersebut murah. Artinya yang barusan kita bahas, perilakukan seperti kana. Seperti inna. Asaniyata asyara. Al-maridhatu na'imun. Orang yang sakit tersebut tidur. Ya, artinya. La'alal maridho na'imun. Diulangi. La'alal maridho na'imun. Jadi, semoga orang yang sakit tersebut tidur. Artinya, sudah. Kemudian, perilakunya seperti inna. Sekarang kita masuk ke tamrinun fil i'rabi. Jadi, latihan di dalam i'rab. Innal adaba wajibun. Nah, di halaman 74. Apa? Halaman 74. Ya. Ya, artinya, jadi kita ulangnya. Innal adaba wajibun. Artinya sesungguhnya adab adalah wajib. Itu artinya. Itu ada inna berarti. Karena i'rabnya bawa. Bapak, kita lihat i'rabnya. Inna. Itu enggak ada Bapak tulis sendiri ya. Inna. Itu kurang. Kalau Pak Warjo saya kira ada bukunya. Yang kita buku 10.000, insyaallah itu enggak ada lagi, tinggal tambah sedikit tulis inna. Kayaknya kok belum tercetak. Inna. Itu harfu taukidin. Sebagian tadi kita bahas. Inna adalah huruf taukid. Jadi innal adaba wajibun itu artinya sesungguhnya adab adalah wajib. Al adaba ismu inna mansubun. Jadi isim inna mansub. Tadilah kita bahas. Maka jadi aslinya itu al adabu wajibun jadi innal adaba jadi mansub. Karena inna tadi. Kemudian wajibun. Khabaru inna marfu'un. Ya adalah khabar inna marfu. Sekarang contoh yang kedua. Maka dia sekarang wajib tadi khobar inna. Awalnya khobar saja, jadi khobaru inna. Tapi sama-sama marfu. Sudah di dalam penjelasan tadi. Ka'annal haroma jabalun. seolah-olah piramid tersebut adalah sebuah gunung. Ini maknanya. Nah, ini dikemaskan ka'anna yang tadi. Maknanya sudah kita sebutkan tadi. Ka'anna harfu tashbihin. Disebut huruf tashbih. Penyerupaan. Jadi bisa dimaknai seolah-olah. Laksana. Al-haroma. Artinya piramid. Nanti. Ismu ka'anna mansubun. Isim ka'ana mansub. Maka al-haramu awalnya mubtada menjadi al-haroma gara-gara kena ka'ana. Mubtada marfu menjadi mansub. Disebut ismu ka'an. Jabalun. Khobaru ka'ana marfu'un. Khobar ka'ana marfu'un. Itu. Jadi awalnya khobar saja. Marfu' juga tapi. Sekarang jadi khobaru ka'ana juga tetap marfu'. Jadi kita istirahat sekitar 6 menit. Nah, kita istirahat 1 menit. Itu istirahat kalau Bapak yang mau cuci muka. Itu kita sekitar 6 menit. 6 menit saja. Karena kita mengejar biar selesai 24. Dan yang setelahnya ini kayaknya lebih ringkas. Ya, gitu. Alhamdulillah. Yang ina ini lebih panjang. Cuma kayaknya ina itu pembahasannya panjang karena tadi ada 6 huruf. Contohnya makanya banyak. Kita baca semua tadi. Itu kayaknya panjang. Tapi sebenarnya prinsipnya seperti kana. Kebalikan kana. Beda arti saja. Perilakunya kebalikan kana. Demikian Bapak-bapak, silakan yang mau istirahat. Jadi ada entah kopi atau susu jahe. Masya Allah. Susu jahe, silakan. Nah. Lurus-luruskan kaki dulu. Bapak, mari kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita tadi telah sampai kaidah nomor 21. Kaidah nomor 21 dari perjalanan kita menuju puncak Gunung Nahwu Wadih Jilid 1. Dan sebagaimana tadi, terkadang kita butuh istirahat. Para penuntut ilmu kadang ada keteduhan. Butuh istirahat seperti tadi. Kita harus pandai-pandai mengatur agar kita tidak futur dan jatuh di jalan. Kadang-kadang letih, penat, itu biasa. Sebagaimana para pendaki gunung, mereka akan istirahat sejenak, fresh dulu. Iyalah Pak, sah. Agar mereka nanti kuat menuju. Karena perjalanan panjang dan jauh dan tinggi. Demikian, mudah-mudahan kita dimudahkan. Dan mengingatkan kembali, nanti setelah selesai Bapak tetap di tempat, kita akan kasih tanda di bukunya. Jadi jika setelah acara nanti. Jadi Bapak, bukunya nanti di bilion depan, nanti ada yang mendatangi di meja masing-masing. Akan dikasih tanda. Waktu datangnya agak mundur dikit aja, biar menjaga jarak sesuai anjuran pemerintah. Kita sampai halaman, sekarang masuk halaman 77. Nah, insya Allah ini mudah-mudahan mudah. Mudah-mudahan. Kita berharap kepada Allah. La'allahuha anusahilana hadha. Memudahkan ini. Wa'ifahimana. Dan memahamkan kita. Yujarrul ismu. Atau ataniyatu wal'ishruna. Artinya yang ke-22. Yujarrul ismu. idza sabaqahu harfun min hurufil jarril atiyati wahiya min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba'u wal lamu. Ya. Jadi isim di majrur itu maknanya. Kalau tadi ada yang marfu, ketika fa'il ismun marfu'un taqaddama fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, yang fa'il marfu. Ada juga yang maf'ulun bih, al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili, isim yang mansub yang mendahulu dia, yang terkena padanya perbuatan pelaku, mansub. Sudah lewat. Sekarang kita yang kedua-dua ini majrur. Ternyata ismun juga bisa majrur. Selain marfu, mansub ternyata juga bisa majrur. Inilah sekarang babaknya. Isim di majrur apabila mendahului dia huruf. Dari huruf-huruf yang memajurkan. Berikut ini. Nah, dia adalah min, artinya dari, ila, ke, an, dari juga. Nah, tapi nanti sesuai kalimat nanti dimaknai. Kemudian ala, kemudian fi, kemudian huruf ba, misalnya bi, di Muhammadin. Jadi wal ba'u maksudnya huruf ba. Kemudian wal lamu maksudnya huruf lam. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Itulah huruf-huruf yang memajrurkan. Sekarang kita lihat contohnya. Halaman ke-75. Halaman ke-75. Jarrul ismi. Nah, ini pemajruran isim. Jadi. Ya. Al-awwalu. Nazalal mataru minas sama'i. Artinya itu hujan telah turun dari langit. Nah, ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Karena ada fi'lun wa fa'ilun. Kaidahnya, kaidah nomor 11. Kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin usamma jumlatan fi'liyatan. Setiap jumlah yang terdiri dari fi'lun dan fa'il, kata kerja dan pelaku dinamakan jumlah fi'liyah. Ini nazalah, kata kerja. Madhi, telah turun. Al-mataru fa'il marfu. Fa'il ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Kaidah yang sebelumnya juga. Maka marfu. Sekarang min, inilah harfu jarin yang kita bahas. Kemudian as-sama'i, ini majrur. Harusnya as-sama'u. Marfu. Tapi karena terkena min huruf jar, maka menjadi majrur. Jadi min as-sama'i. Kalau disambung, min as-sama'i. Wah, deh. Nah, saya kira ini jelas. Karena huruf jar itu, alhamdulillah, banyak yang mudah memahaminya. Atsani. Ya'tis samaku minal bahri. Jadi, artinya ikan datang dari laut. Ya'ti fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari. Maka ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Didahului oleh fi'lun. Maka ini fi'lun fa'ilun. Maka tadi jumlah fi'liyah. As-samaku ikan. Ikan datang dari laut. Ini ada min yang kita pelajari juga. Min huruf jar. Maka menjadi al-bahri. Majrur karena min. Majrur bimin. Majrur dengan adanya min. Saya kira jelas. Aksal itu. Sa'al jaisu ilal maidani. Sa'a itu artinya bergerak. Atau berpindah. Istilahnya kadang itu bergeser. Itulah ya. Ini bergerak atau berpindah. Jaisu tentara. Atau prajurit. Tentara bergerak menuju medan. Bisa jadi medan pertempuran. Atau ke lapangan. Jadi menuju medan. Atau ke lapangan juga bisa. Medan. Menuju medan. Ini sa'a fi'il madhi. Maka ini jumlah fi'il Lia. Fa'ilnya? Al-Jaisu. Marfu. Fa'il marfu. Itu. Pelaku. Maka Jaisu bukan Jaisa. Ila huruf jar tadi. Menuju atau ke Al-Maidani majrur karena ila. Itulah kenapa dia dikasroh Al-Maidani. InsyaAllah ini jelas. Ar-Rabi'u. Sarotil Masyiatu. Itu aslinya Sarot Al-Masyiatu. Kalau disambung, Sarotil Masyiatu. Ilal Hakli. Itu Saro. Itu Sarot tadi itu maknanya. Ya, itu berjalan kaki. Masyiatu ternak. Jadi maksudnya binatang ternak berjalan menuju ladang. Ya, mungkin mau digembalakan. Berjalan. Masyiatu fa'il. Maka binatang juga bisa fa'il. Karena dia yang berjalan. Fa'il ya. Ila huruf jar tadi sudah bahas. Masuk dalam ini. Ini artinya ke atau menuju. Al-Hakli itu majrur. Karena ada ila. Maka dikasroh. Maka dia majrur. Karena ilah. Majrurun bi ilah. Maksud dengan adanya ilah. Maka hakli. Al-Khamisu. Yanzil jundiyu anil hisani. Yanzilu artinya turun. Al-jundiyu tentara. Atau prajurit. Jadi prajurit tersebut atau tentara tersebut turun dari kuda. Jadi an artinya dari ini. Turun dari al-hisani kuda. Maksud dengan ada an huruf jar. As-sadisu. Yathabul khawfu anit tifli. Jadi yathabu artinya pergi. Al-khawfu takut. Jadi takut pergi. Jadi takut pergi dari atifl itu anak kecil. Dari anak kecil tersebut. Jadi ketahukan pergi dari anak kecil tersebut. Mungkin sudah dipupuk atau dia orang tuanya atau ibunya. Ketahukan ketakutan telah pergi dari pelakunya siapa? Al-Khawfu. Takut bisa. Jadi fa'il bisa. Ini kan secara bahasa. Fi'lunya pergi. Pelakunya khawf. Khawf pergi. Takut telah pergi dari anak kecil tersebut. Secara bahasa khaw. Jadi as-sabi'u. Jadi yatful khashabu 'alal ma'i. Yatfu artinya mengapung. Al-khashabu kayu. Jadi kayu tersebut mengapung di atas air, ala di atas. Maka ini al-ma'i majrur karena adanya ala majrur. Majrurun bi ala, majrur karena adanya ala dan ala termasuk huruf jar, maka al-ma'i kita kasroh karena majrur. As-saminu. Yaskutu tsamaru afan? Yaskutu tsamru 'alal arbi. Yaskutu artinya jatuh. Sakata yaskutu, jatuh. Ini fi'il mudhari, maka ini jumlah fi'liyah juga. Jadi buah tersebut jatuh di atas bumi. Artinya. Fa'ilnya buah. Tiang jatuh. Mendahului dia fi'lun. Yang menunjukkan yang melakukan suatu perbuatan. Sudah pembahasan di sebelumnya. Nah ini sekarang ala huruf jar. Al-arwi majrur karena ala tersebut. Maka dikasroh. At-tasi'u. Yanbahul kalbu fil bustani. Anjing tersebut menyala atau menggonggong di kebun. Anjing tersebut menggonggong di kebun. Ini jumlah fi'liyah juga. Didahului oleh fi'lun. Fi'lunnya madhi atau mudhari? Mudhari. Ada huruf di depan, huruf mudhara'ah. Di antaranya hamzah, nun, ya, ta. Ini ya. Yanbahu. Nabaha yanbahu. Nabaha yanbahu. Al-kalbu fa'il marfu, maka dhammah fi huruf jar. Kemudian al-bustani majrur karena adanya fi. Ismun itu kalau enggak ada yang mengganggunya marfu juga, Bapak. Ini kena huruf jar majrur. Ya, ya. Nafil bustani. Maka dia dikasroh atau majrur dengan kasroh karena kemasukan fi huruf jar. Jadi anjing tersebut menyalak di dalam kebun. Al-ashiru. Dakhalal mujrimu fi sidni. Dakhala artinya masuk. Fi'il madhi. Mudhari'i yadkhulu. Bisa dilihat di kamus. Dakhalal mujrimu. Penjahat tersebut telah masuk di dalam penjara. Maka fa'ilnya yang mana? Al-mujrimu. Fa'il marfu. Maka dhammah. Bukan kita baca mujrima. Fi huruf jar. Di dalam. As-sijinnya majrur ka'ada fi. Maka dikasro. Al-hadiyata asyara. Oh, ini kita baca mudhakkar tadi ya. Al-hadiyah asyara. Artinya yang ke-11. Jadi, Qasyartul fakihata bisikini. Artinya, saya mengupas. Jadi, Qasyara yaqshiru. Saya mengupas. Qasyartu fi'il madhi. Saya mengupas buah tersebut dengan pisau. Bisikini. Ini ada bi yang ba' tadi. Wal ba'u maksudnya ini. Huruf jar. Maka sikin majrur kan ada yang bi. Asaniya asyara. Yataqatalul junudu bisuyufi. Ya, jadi yataqatalu itu artinya saling menyerang atau berperang. Jadi junudu itu tentara, para tentara saling menyerang atau berperang. Bisuyufi dengan pedang-pedang. Suyuf jamak dari saif. Suyuf. Ini bi itulah walba'u huruf jar. Maka majrur karena kemasukan bi, maka bisuyufi itulah sebabnya dia dikasroh. Dia majrur dengan kasroh karena adanya bi. Atsalitsa asyara. Al-ja'izatu lis-sabiqi. Al-ja'izah artinya hadiah. Jadi hadiah tersebut li untuk. Ini huruf jar. Maka lis-sabiqi untuk yang juara. Untuk yang duluan. Jadi peserta lomba ini. Ya, untuk yang dia. Lebih dulu. Nah, dapat hadiah. Huruf jar. Maka itu jadi sabiki majrur. Dia dikasroh. Nah, ada li huruf jar. Arrabi asyara. Ishtaraitu. Kuflan. Lil hizanati. Ishtaraitu saya telah membeli. Kuflan. Gembok. Lil hizanati. Artinya almari. Li huruf jar. Majrur. Membuat majrur hizanah. Maka kita baca hizanati. Jelaskan bapak huruf jar. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke halaman 80. Tamrinun fil i'rabi. Almari. Hizanah almari. Halaman 80. Tamrinun fil i'rabi. Kita lihat ya'udul ghaibu ilal watani. Ya'udu itu artinya Bapak kembali. Fi'il mudhari ada ya mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Ya'udu ada ya'udu kembali. Ghaibu orang yang telah pergi entah kemana. Ada orang pergi jauh entah kemana. Tak diketahui rimbanya. Jadi telah kembali orang yang pergi jauh tersebut atau orang yang telah pergi kemana itu. Ilal watoni ke negerinya, ke negaranya, tanah airnya. Sekarang i'rabnya kita coba baca. Ini contoh i'rabnya. Ya'udu fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya'udu adalah fi'il mudhari' marfu'. Kenapa sebab marfu'nya? Kaidah yang telah lewat. enggak ada yang memansubkan dan memadzumkan. Enggak saya sebut mengingat waktu. Kaidahnya ada. Yurfa'ul midhari'u, yurfa'ul fi'lul mudhari'u, idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jasmi. Fi'l mudhari' di marfu, apabila tidak mendahului dia yang memansubkan atau memadzumkan. Inilah buktinya. Ya'udu, tadhamma. Al-gha'ibu fa'ilun marfu'un. Kaidahnya. Ismun marfu'un. Fa'il itulah ismun marfu'un taqaddamau fi'lun. Isim yang marfu' didahului oleh fi'il. Inilah ya'udu mendahulinya. Wadala ala ladhi fa'alal fi'la. Dan menunjukkan atas yang melakukan perbuatan. Maka ini ya marfu'. Maka kita baca gha'idu. Fa'ilun marfu'un. Ila. Ila. Harfu jarrin. Inilah huruf jar. Al-watoni. Ismun. Adi madrurun bi'ila. Jadi isim madrur dengan ila. Itulah si al-watoni. Wale? Ya, karena maksudnya karena ila tersebut. Contoh berikutnya, bil ilmi yasudul mar'u. Artinya itu dengan ilmu, yasudu, itu artinya sada yasudu. Madinya sada, mudhari'nya yasudu. Itu mendominasi artinya, atau menguasai. Mengungguli. Nah, dengan ilmu, almar'u artinya seseorang, dia fa'ilnya. Dengan ilmu, seseorang akan mendominasi. Itu maknanya. Dan itu terbukti. Sekarang kita lihat al-ba'u. Maksudnya dalam bil ilmi ada ba. Itu harfu jarrin. Itu huruf jar. Al-ilmi. Artinya ilmu. Ismun majrurun bil ba'i. Dia isim majrur karena ba tadi yang depan. Bil ba'i. Maka dibaca bil ilmi. Karena ada huruf ba tadi. Yasudu. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, fi'l mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Enggak ada yang memansubkan maupun memadzumkan. Maka marfu'. Enggak ada yang kemarin yang sudah kita bahas. An, lan, idan, ke. Enggak ada lam, wala, wala nahiyatu, wa in. Yang sudah kita bahas. Yang mungkin madzum. Maka dia marfu'. Maka yasudu bukan yasuda. Al-mar'u fa'ilun marfu'un. Ya pelaku dari mendominasi tadi. Ya, pelaku. Hukumnya marfu, maka al-mar'u enggak kita baca al-mar'a. Kita pindah ke kaidah 23 dan 24. Halaman 83. Ini udah mulai hawa-hawa puncak rasa enggak ini? Nawal di jilid 1. Udah terlalu hawa-hawa puncak dah. Panoramanya udah mulai tegang. Nah, sebelah kirinya udah mulai tipis. Nah, tipis. Masya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik dan mengantarkan kita sampai ketinggian ini dalam buku ini Nawawi jilid 1. As-salisatu wal ishruna. Artinya yang ke-23 gitu. An-na'tu lafdun yadullu ala sifatin. Bismin qablahu. Wa yusammal ismul mausufu man'utan. Itu maknanya Bapak-bapak, anak tuh itu na'at. Kita gampangnya na'at aja. Apa itu? Definisinya lafdun, sebuah lafaz. Lafaz sudah jadi bahasa Indonesia alhamdulillah. Ya dulu yang menunjukkan ala sifatin, atas sifat, maka na'tun ya sifat itu. Jadi di sebuah lafaz yang menunjukkan atas sifat. Fismin qablahu pada isim sebelumnya. Maksudnya dia sifat bagi isim sebelumnya. Misalnya Muhammadun baik hati. Baik hati itulah sifat dari Muhammad. Sebelumnya kan Muhammad. Muhammadun pemaaf. Sifatnya pemaaf. Muhammadun yang disifati. Sebelumnya. Ya, isim sebelumnya. Dan dinamakan, waisama itu dan dinamakan dari isim, waisamal ismul mausufu. Isim yang disifati, mausufu artinya disifati. Isim yang disifati, yusama itu artinya dinamakan. Isim yang disifati dinamakan man'udan. Maka misalnya Muhammadun baik hati tadi, sifatnya baik hati. Muhammad tadi itulah yang disifati. Dinamakan dia man'ud. Ya. Dia boleh disebut mausufun yang disifati, boleh juga man'ud. Ya, diistilahkan man'ud. Maka sifatnya na'tun yang disifati man'utun. Jelas apa, Pak? Sifatnya disebut apa? Na'tun. Yang disifati man'utun. Kita ulangi. Sifatnya disebut na'tun. Yang disifati man'utun. Wadih? Nah, alhamdulillah. Kemudian, kita lanjutkan lagi kaidahnya. Ar-rabi'atu wal-ashruna. An-na'tu. Yadba'ul man'utah. Birafihi. Wanasbihi. Wadarrihi. Nah, inilah. Asik kayak gini. Jadi man naat itu atau sifat yang tadi kita ya sifat tadi naatu naat itu mengikuti mansub yatbaul manuda mengikuti mansub pada marfu'nya firofihi wanasbihi pada mansubnya wajarihi pada madrurnya dia hanya ikut saja. Misalnya Muhammadun baik hati, kalau Muhammadnya marfu' baik hatinya ikut marfu'. Kalau Muhammadannya mansub, misalnya Muhammadan, baik hatinya ikut mansub. Kalau dia Muhammadin, baik hatinya ikut majrur juga. Misalnya Muhammad yang kuat, Muhammadnya marfu'nya, Muhammadun kawiyun. Ikut marfu'. Muhammadan mansub, kawiyan. Muhammadin majrur, ikut ya, kawiyin. Ikut. Wadih? Alhamdulillah. Ini, alhamdulillah di puncaknya. Ternyata seger juga hawanya. Kita lihat sekarang contohnya. Dilihat halaman 82. An-na'tu. Itu artinya sifat. Nah, sebenarnya definisinya sudah ya. Lafdunya dulu ala sifatin fismin qoblah. Sebuah lafad yang menunjukkan atas sifat pada isim sebelumnya. Al-awwalu. Hadha kitabun mufidun. Itu artinya ini adalah buku yang bermanfaat. Ya. Jadi hadza itu ismun atau fi'lun atau harfun? Ismun. Ismun marfu'un fi awal jumlah. Jadi isim yang marfu' pada awal kalimat. Dia adalah mubtada. Artinya ini apa beritanya? Kitabun. Kitabun khobar marfu'. Ini adalah buku yang bermanfaat. Ada kata yang sering dipakai untuk sifat. Yang bermanfaat. Maka mufidun sifat bagi buku. Buku yang bermanfaat. Kitabun tadi marfu. Maka mufidun ikut marfu. Maka kitabun mufidun. Tidak kita baca mufidan atau mufidin. Karena dia harus mengikuti kitabun. Karena dia sifatnya. Marfu'nya kitabun karena khobar. Tadi sudah kita bahas beritanya dia. Khobar. Khobar marfu. Mufidun adalah sifatnya. Ikut marfu. Mubtada'nya hadza. Marfu, khobarnya kita pun marfu juga. Mufidun sifatnya. Atsani. Qara'tu kitaban mufidan. Artinya saya membaca buku yang bermanfaat. Itulah maknanya. Qara'tu saya membaca. Fi'lun dan fa'il. Saya membaca. Kitaban mansub karena maf'ulun bih. Objek. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'alai fi'lul fa'ili. Isim yang mansub, maf'ulun bihi atau objek itu yang terkena padanya perbuatan pelaku. Nah, ini kitaban mansub. Maka sifatnya itu mufidan ikut mansub. Sebagaimana kita jelaskan tadi. Jadi mufidan. Maka di fathah. Nazartu as-salithu. Nazartu fi kitabin mufidin. Saya melihat pada buku yang bermanfaat. Atau saya melihat di buku yang bermanfaat. Saya melihat. Ini jumlah fi'liyah. Tidak boleh fi'lun. Ada fi kitabin. Fi huruf jar. Maka kitabin majrur karena fi. Maka dikasroh. Yang bermanfaat sifatnya. Maka ikut majrur. Maka mufidin. Jelas saya kira bapak-bapak ya. Kemudian contoh berikutnya, hadza maidanun fasihun. Artinya ini adalah lapangan yang luas. Artinya fasihun luas. Hadza ini mufidun khabar. Berita dari ini. Ini telah adalah sering. Ini adalah maidanun. Maidanun marfu. Mana khabar? Maka dhamma. Fasihun sifat bagi maidanun. Ngikut saja. Karena tadi anak tu yatba'ul man'uta firaf'i wa nasbihi wa zarri. Na'at mengikuti man'ut pada marfu mansub mabni. Maka maidanun fasihun. Kemudian asani ra'aitu maidanan fasihan. Artinya saya melihat lapangan yang luas. Nah, saya melihat fi'lun dan fa'il. Saya melihat pelakunya saya, fi'lunnya melihat. Maka maidanan maf'ulun bih mansub. Maka sifatnya yang luas tinggal ikut-ikut mansub, maka fasihan. Atsal itu jaraitu fi maidanin fasihin. Artinya saya berlari. Fi, jaro itu saya berlari. Fi di dalam atau di lapangan yang luas. Lapangan sekarang majrur karena ada huruf jar fi. Maka maidanin. Tidak begitu baca. Maidanin maupun maidanan. Maka maidanin karena kemasukan huruf jar. Sekarang dia maidanin majrur. Maka sifatnya tinggal ikut majrur juga. Maka fasihin. Wadih? Jelas Pak ya? Alhamdulillah. Al-awwalu. Tafattahatil wardatul jamilatu. Ya, tafattahat itu artinya mekar. Atau terbuka, ya, mekar. Al-wardatu bunga. Bunga mawar. Jadi bunga mawar tersebut mekar. Tapi ada sifatnya ternyata. Bunga mawar al-jamilatu, itulah sifatnya bunga mawar. Bunga mawar yang cantik atau indah tersebut mekar. Itu maknanya. Maka al-jamilatu ikut wardatu. Wardatu apa dia? Marfu, mansub, atau majrur? Diikuti. Dalam hal ini, marfu atau mansub? Marfu, karena pelakunya. Yang mekar bunga mawarnya. Maka dia fa'il. Fa'il marfu, ismun marfu'un. Maka al-wardatu. Maka sifatnya tinggal ikut, maka al-jamilatu. Asani. Kotoftul wardatal jamilata. Kotoftu artinya saya telah memetik. Kotoftu. Saya telah memetik al-wardata bunga mawar. Maka sekarang dia terkena perbuatan petik. Maka bunga mawar pelaku atau objek? Objek. Fa'il atau maf'ulun bih? Mumtaz. Alhamdulillah antum mumtazun. Nah, jadi paham bapak-bapak sekalian. Nah, alhamdulillah. Jadi ini nikmat Allah Ta'ala. Jadi saya memetik bunga mawar yang indah. Maka al-jamilata tinggal ikut-ikut mansub. Asal itu. Nazartu ilal wardatil jamilati. Artinya saya memandang. Nazartu dari kata nazara yanduru. Memandang atau melihat. Saya memandang, saya telah memandang. Ini fi'il madhi. Tidak ada huruf mudhara'ah. Kalau fi'il mudhara' harus. Wala buddha. An yakuna mabdu'an. Biharfin min hurufil mudhara'ati. Wahiyal hamzatu wan nunu wal ya wa ta'u. Harus dia. Didahului dengan huruf. Dari huruf-huruf mudhara'ah. Dan dia al hamzah nun ya ta'. Ini enggak ada. Maka ini fi'il. Tadi apa? Yang ketiga ya tadi ya? Ya. Nah ini nadortu. Tapi kemudian ada pertanyaan. Tapi ini hurufnya nun. Tadi kan hamzah nun ya ta'. Bawa sekalian yang dimaksud dalam kaidah fi'il mudhari itu harus ada hamzah nun ya ta, itu yang dimaksud adalah huruf mudhari itulah huruf tambahan, bukan asli dari kata kerjanya. Sedangkan nadhara di sini asli kata kerja memang nun, dia nun. Itu orang lihat kamus dari kata nadhara, mudhari-nya yang dulu di sampingnya. Nunnya adalah nun asli, bukan nun tambahan. Paham? Adapun huruf mudhara'ah yang tadi disebut empat tadi tambahan. Misalnya kanasa. yaknusu. Jadi yaknusu. Ya, ada tambahan ya. Huruf awalnya kaf. Dalam hal ini pas pula hurufnya karena nun. Tapi bukan huruf tambahan huruf asli. Maka ini bukan huruf mudharaah. Karena bukan huruf tambahan. Ini huruf aslinya memang nadhara itu dari huruf nun. Madinya memang dari huruf nun. Nadhara yanduru. Ya. Ilah huruf jar. Al-wardati majrur karena huruf jar ilah. Tadi dalam pembahasan yujarul ismu. Ya tadi. Idza sabaqahu harfun min hurufil jarril atiyati. Tadi ada. Wahiya min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba'u wal lahmu. Tadi sudah. Gitu. Ini karena ilah maka wardati. Maka sifatnya al-jamilati ikut marfu, mansub atau majrur. Ikut saja dia. Maka al-jamilati. Wadih. Alhamdulillah. Sekarang kita ke i'rab. Halaman 86. Jadi sekarang masuk ke tamrinun fil i'rabi. Jadi latihan untuk i'rab. Al-awwalu. Rabbi hatta jirul aminu. Jadi robiha artinya beruntung. Robiha. Jadi itu beruntung artinya. Atta jiru pedagang. Jadi artinya berarti pedagang yang ada. Dan ada sifatnya. Al-amin. Itu sifatnya. Al-amin artinya jujur. Jadi artinya ini berarti pedagang yang jujur beruntung. Telah beruntung. Jadi telah beruntung pedagang yang jujur. Maka al-aminu sifatnya. Kita lihat i'rabnya. Robiha. Fi'lun madin. Ya, gak ada huruf mudhara'ahnya. Ini fi'il madi. Artinya telah beruntung. At-tajiru. Siapa yang beruntung gak, Pak? Maka dia fa'il. Dialah yang untung. Maka dia fa'il. Maka fa'ilun marfu'un. Jadi fa'il atau pelaku yang marfu. Al-aminu. Na'tun marfu'un. Tinggal ikut dia. Karena dia sifat bagi at-tajiru yang marfu, maka dia tinggal na'tun marfu'un juga. Sifat marfu. Atsani. Yaqra'u aliyun kitaban mufidan. Jadi artinya Ali membaca buku yang bermanfaat. Kita i'rab yaqra'u. Kira-kira mudhari atau madhi? Mudhari ada huruf mudhari. Madhinya qara'a. Mudhari-nya ada tambahan yaqra'u. Ya. Yaqra'u itu fi'lun mudhari'un marfu'un. Jadi fi'il mudhari marfu' hukumnya. Kenapa marfu'? Ada yang tahu? Tidak yang gimana? Kenapa marfu? Karena tidak ada yang memajumkan atau memansubkan. Tidak ada yang memansubkan maupun memajumkan. Kaidah yang sudah lewat. Yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqu adatun min adawatin nasbi awil jarri. Fi'il mudhari' bi marfu apabila tidak ada yang mendahului dia. Perangkat dari perangkat-perangkat yang memansubkan ataupun memajumkan. Kemudian aliyun fa'ilun marfu'un. Pelaku ya marfu. Dia yang baca itu ali. Alladzi fa'ala al-fi'la, yang melakukan membaca. Marfu. Fa'il marfu, maka fa'ilun marfu, maka di dhamma, enggak di fathah atau kasrah. Kitaban maf'ulun bihi mansubun. Jadi kitaban artinya buku, objek, dialah yang dibaca. Jadi ismun mansubun waqa'alai fi'lul fa'ili. Isim yang mansub yang terkena perbuatan pelaku. Itulah buku yang dibaca. Maka dia maf'ulun bihi mansubun. Jadi objek mansub bukunya. Mufidan na'tun mansubun. Ya, ya adalah sifat mansub hukumnya. Karena dia tinggal ngikuti yang disifati buku, buku yang bermanfaat atau buku yang berfaedah, maka ikut dia mansub. Wa'adih wa'abak. Alhamdulillah. Ini sudah selesai kita di puncak gunung Nahwadih jilid 1. Bapak-bapak, sangat dianjurkan bapak-bapak, ini ada waktu kerjain latihan-latihannya. Kita kan karena daurah itu suplemen, bergeraknya cepat. Itu latihan-latihan lewat. Latihan-latihan lewat, gitu kan itu. Karena hanya contoh-contoh ini yang kita baca. Padahal ini latihannya banyak. Ini di santri setahun. Dan dia selain ini kalau santri ditambah lagi buku. Kalau yang alisa ditambah lagi buku. Soros tapi dari ini. Dari KSA. Kingdom. Ini, dari KSA ada tambahan. Ini ada ini sama. Oh Nahu ini. Apa Nahu. Itu Sorok. Yang ada tambahan lagi. Ini Nahunya dia pakai ini. Setahun. Nah, kita 4 pertemuan. Sampai puncak. Ya. Nah helikopter. Sampai bantuan. Jadi kita banyak bantuan dorongan-dorongan itu. Maka otot kita sebenarnya belum begitu terbentuk. Wajar. Ya. Jangan lakukan keluar. Jangan. Jadi kita masih sedikit. Maka kita namakan secercah cahaya. Secercah hari bersama Nahwu. Itu filosofi yang menunjukkan sedikitnya yang kita berikan waktunya. Enggak banyak. Maka janganlah kita akhirnya merasa besar. Merasa tidak. Dan tetap tawadhu terhadap ustaz-ustaz kita. Tetap menghormati para ustaz kita. Dan meneruskan perjuangan ke gunung-gunung berikutnya. Apakah siap? Insyaallah. Jadi ke puncak-puncak yang lainnya siap? Insyaallah. Nah, itu. Karena kita puncak gunung ini kayak pendaki tadi, naik lagi. Ke tertinggi di mana? Naik lagi. Seperti itu, berlanjut. Nah, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dan silakan ditunggu tanggal mainnya. Jadi operasi pendakian berikutnya As-Su'ud, insyaallah pendakian. Gunung apa lagi? Misteri. Siapkan itu perbekalannya, kemudian berapa hal yang lain niatnya. Nah, sekarang kita akan mulai, kita akan tutup, dan setelah kita tutup, bapak-bapak silakan tunggu di tempatnya, bukunya akan kita beri tanda insya Allah. Demikian, semoga yang kita pelajari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi, dan menjadikan pelajaran ini hujatan lana wal alina fi yaumil qiyamah. Jadi hujah yang bermanfaat kita di hari kiamat. Dan ini bapak bisa diajarkan ke anak-anaknya. Nah ini banyak dipakai di SMP. Santren-santren SMP sering pakai. Nah bapak bisa ajarkan sejak awal. Termasuk kaidah-kaidah bisa bapak hafalin bersama anak-anaknya sangat bagus. Habis subuh ngajak hafalan kaidah satu bersama-sama. Besok gantian. Anak tambah satu, gantian lagi. Gitu. Cara menghafalnya sudah pernah saya tulis di WA Group. Metodologinya. Dan itu sudah dipraktekkan. Nah, sudah dipraktekkan dan bisa. Nanti dengan anaknya itu. Sambil santai, nambah satu, besok lagi satu. Itu diulang-ulang. Hafal nanti. Ini anaknya hafal. Dan kalah cepat bapaknya. Itu tadi. Hafal, bapaknya juga hafal. Bapak yang ngajak tadi, seolah dia kan ngajari. Padahal dia itu belajar juga. Merojak juga sebenarnya. Dibantu anaknya. Karena diulang-ulang itu membaca. Tambah kuat. Makin kuat. Itu yang ngajar itu, bapaknya itu. Silahkan dicoba. Nah, demikian wassalatu wassalam ala nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.